Apa benar Yazid bin Muawiyah memenggal leher Al-Husain bin Ali? Jawabannya sangat tidak benar. Sepakat seluruh para ulama ahli sejarah bahwa Yazid bin Muawiyah tidak terlibat atau tidak melakukan pembunuhan tersebut. Betul beliau memerintah supaya menahan Al-Husain bin Ali jangan masuk ke Irak. Beliau memerintah, tapi beliau tidak memerintah untuk membunuh. Bahkan ketika sampai berita Al-Husain bin Ali meninggal, maka beliau sangat sedih dan terdengar tangisan di rumah beliau. Dan keluarga Al-Husain bin Ali beliau muliakan, ya, dijamin semua keperluannya hingga mereka kembali ke kota Madinah. Ya, jelasnya.